Apakah menggugah foto ibadah kita di media sosial dengan alasan untuk syiar mengajak kebaikan? Bagaimana ibadah kita di media sosial untuk syiar? Bagaimana contohnya? Contohnya bagaimana? Saya tak sholat ya, tolong foto nih ya, gitu. Maksudnya gitu. Bagaimana maksudnya? Zaman dulu itu ustadznya itu ditanyai, sekarang ustadznya diajak selfie. Ya mau juga ustadznya, heran saja itu gitu. Itu musibah. Ustaz diajak selfie, difoto, terus disebarkan di mana-mana. Lebih baik sebarkan faedahnya saja, faedah dari ustaz tersebut apa, terus disebarkan. Gitu ya. Jadi, apakah menggugah foto ibadah kita di media sosial gimana? Modelnya itu gimana? Saya ingin tahu. Apakah sholat harus difoto? Apakah umroh sejak buku berdoa harus difoto? Pertama, aslinya gak niat berdoa, karena difoto dia pura-pura gini. Ini sendiri sudah berdosa. Seandainya dia itu bener-bener doa sungguhan, itu pun khawatir ya, kan gitu ya. Tapi kenyataannya orang kalau di depan Masjidil Haram itu foto, itu berpuasa apa sungguh-sungguh dia? Berpuasa dia. Tolong difoto sambil angkat tangan, padahal dia gak itu. Itu dusta dia. Masa ada orang tolong saya difoto terus backgroundnya ke apa tuh, menghadap ke apa terus gini terus minta difoto. Ini jelas-jelas ini sandiwara ini. Gitu? Makanya lihat dulu bagaimana. Adapun kalau misalnya sama teman-teman ngajakan bakso terus difoto, misalnya ada orang-orang dibagikan sembako terus disebarkan ke teman-teman tujuannya, kalau seperti itu ya mudah-mudahan iyalah. Gitu loh ya. Meskipun demikian kalau khawatir enggak bisa ikhlas ya jangan juga. Tapi kalau sholat itu ibadah yang bukan untuk diketahui orang. Kan gitu ya. Sholat, berdoa. Ya, tapi kalau ibadah-ibadah yang kayak menurut ilmu disebarkan bahwa di sini akan ada kajian, ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau dirinya ibadah terus difoto disebarkan, lah ini ya enggak boleh. Lah kita ini loh kok pede banget gitu loh bisa ikhlas itu. Sedangkan para anbiya itu dulu takut dengan apa? Kesyirikan kecil, syirik kecil.